Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para guru dan pengasuh yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, para murid yang saya cintai, alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sebuah nikmat dan anugerah kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Itu adalah sebuah nikmat yang sangat agung yang diberikan kepada seorang hamba. Dia bisa menunaikan dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap dirinya. Apalagi kewajiban salat. Karena kewajiban salat ini adalah rukun Islam yang kedua yang kita semenjak kecil telah dibimbing oleh orang tua untuk melakukan sholat itu. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada orang tua supaya memerintah anaknya melakukan sholat di umur berapa tahun? Hah? Di umur 7 atau 10? Kayak ragu, 7 atau 10? Ada dua pendapat. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 10. Hah? Siapa yang hafal hadisnya? Angkat tangannya. Ada yang hafal hadisnya? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sinin wadribuhum 'alaiha li ashrin. Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan salat dan mereka di umur 7 tahun. Dan pukullah di umur 10 tahun. Orang tua diperintah memukul anak 10 di umur 10 tahun kalau tidak mau sholat. Maksudnya di situ dididik supaya apa? Dia mau sholat. Karena itu adalah kebaikan untuk anak itu sendiri, kebaikan untuk dirinya sendiri. Iya. Dan memukul anak itu berat bagi orang tua, kadang tidak tega, tapi kadang dilakukan untuk kebaikan si anak sendiri. Itu menunjukkan cintanya orang tua kepada siapa? Kepada anak. Orang tua biasanya dia tidak suka anaknya jauh dari dirinya, senang anaknya berada di dekatnya. Tapi anak harus belajar supaya menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berguna nanti kelak di kemudian hari, untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, bahkan mungkin untuk agama dan negerinya. Dia akan bermanfaat. Iya. Dan itu perintah syariat di dalam agama kepada anak-anak muda supaya belajar, dan supaya di masa mendatang dia hidup menjadi hidup yang baik. Iya. Mungkin sekarang belum terasa, anak-anak kecil, anak-anak muda, belum terasa bahwa usianya sekarang usia muda. Dia belum terlalu sadar nikmat yang besar. Tapi nanti kalau sudah tua, itu baru dia sadar kenapa dulu semenjak kecil dia tidak belajar. Baru menyesal. Dan penyesalan itu selalu datang di mana? Di depan atau di belakang? Selalu datang di belakang. Maka kalau tidak mau menyesal, seorang bersiap dari awal. Jangan sampai kata seorang yang menyesal itu dalam sebuah bait syair, hafalkan bait syair Arab, biasa dengar. Hah? Pernah dengar bait syair Arab? Sudah pernah belajar? Ada yang hafal bait syair Arab? Satu saja, apa saja? Kalau begitu hafal bait syair yang saya akan bacakan ini. Kata si penyair, ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Artinya, ala laita syababa ya'udu yawman. Wahai andai kata usia muda itu suatu hari bisa kembali lagi, sehingga saya beritakan kepadanya, saya beritahu kepada usia muda apa yang dilakukan oleh usia tua ini. Di usia tuanya banyak hal yang dia sudah lemah, tidak bisa dia lakukan, banyak hal yang dia lupa. Dia ingin seakan-akan usia mudanya balik lagi supaya dia beritahu ini perbuatannya usia tua, banyak gak benarnya. Iya. Jadi menyesalnya nanti di mana? Di belakang menyesalnya. Coba diulangi, ala laitas syababa ya'udu yawman. Ikuti, ala laitas syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Angkat tangannya. Hah? Jangan main ulang dulu, satu kali aja langsung hafal. Ada yang angkat tangannya? Hah? Jadi ada di masa, disebutkan ada riwayat di masa Khalifah Al-Ma'mun kalau tidak salah, bahwa dia ini punya kemampuan satu kali dengar syairnya orang, dia langsung hafal. Dan dia punya budak perempuan, dua kali dengar dia langsung hafal. Dan dia punya juga budak laki-laki masih kecil, anak muda, tiga kali dengar langsung hafal. Jadi kalau datang penyair, dia sudah susun syairnya berbulan-bulan, dia datang ke raja ini, raja mendengarkan syair orang itu, langsung dia hafal. Kata raja, itu sudah basi syair kamu. Ya, saya sudah hafal, mau bukti? Dia baca ulang, dia hafal. Jadi si penyair sudah baca, si raja sudah baca, berarti budak perempuan sudah hafal juga. Masih belum percaya bahwa itu sudah basi. Budak perempuan baca, dibaca oleh budak perempuan habis syairnya. Masih mau bukti lagi? Berarti budak perempuan sudah baca, sudah berapa kali dibaca? Tiga kali. Anak muda juga sudah apa? Hafal juga. Anak muda baca lagi. Anak muda baca juga. Berarti syair kamu sudah. Ya. Pulang. Suruh pulang. Sampai akhirnya datang Al-Asma'i. Al-Asma'i ini seorang penyair, ahli bahasa, tapi dia juga ahli hadis. Dia bikin syair dengan wazan yang sulit, kalimat-kalimat yang jarang didengar. Awal syairnya berbunyi sautu safiril bulbuli hayya ya qalbi wa alwaili, atas misal dengan itu lam semua akhirnya. Akhirnya si raja bingung aja, dia enggak bisa menghafalnya. Ya, minta ke budak, apalagi budak perempuannya atau budak laki-laki yang enggak ada yang bisa hafal. Karena itu diri kadang perlu dibiasakan. Jangan cengeng di dalam menghafal. Satu kali dengar, hafal. Sampai sebagian ahli hadis, Imam Az-Zuhri, dia punya kaidah mengulang hadis dua kali itu lebih berat daripada memindah batu besar. Dia tidak suka ada guru menyampaikan hadis dua kali, satu kali saja dia langsung hafal. Ya, sekarang antum mau jadi raja atau budak perempuan atau budak laki-laki? Kalau raja tadi satu kali dengar hafal, siapa yang sudah hafal? Ala laita syababa. Masyibu. Ya, baik. Sudah dibaca sekali. Rajanya sudah ada di sini. Ada yang budak perempuan? Hah? Coba angkat tangannya. Kalau saya baca lagi sekali, berarti turun derajatnya. Saya baca sekali lagi. Ala laita syababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ada yang sudah hafal? Ya, di belakang enggak, berdiri. Bismillah, jangan ada yang ketawa. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Ini sudah 4 kali, bahaya kalau sudah 4 kali. Ya, baik. Jadi seorang itu tergantung bagaimana dia membiasakan. Ya, dia yang membawa dirinya sendiri. Jadi kalau dia mendidik dirinya malas, dia akan terdidik malas terus, sering malas. Tapi kalau dia didik dirinya rajin, dia kan terbiasa dengan apa yang dia sehari-hari seperti itu. Karena itu kata al-mutanabbi rahimahullah, likulli mri'in min dahrihi ma ta'awwada. Setiap orang itu dari hari-hari kehidupannya yang dia jalani, apa yang dia terbiasa saja. Apa yang dia terbiasa. Iya. Jadi dari semenjak kecil, semenjak dini, seorang harus punya kebiasaan yang baik. Nah, itu harus dia jaga. Kebiasaan yang baik dari kecil. Kebiasaan yang baik belajar, cinta ilmu. Kebiasaan baik menghafal Al-Quran, menghafal hadis, walaupun satu ayat tiap hari. Tapi ada kebiasaan. Ya. Nah, itu baru hidup namanya, hidup benar. Dan itulah orang-orang yang menjadi panutan di tengah umat. Orang-orang yang menjadi apa? Panutan di tengah umat. Semuanya belajar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib belajar sampai menjadi salah satu dari orang yang terbaik di tengah umat ini. Khalifah yang keempat. Orang yang penuh dengan keutamaan. Iya. Dan Nabi berkata tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa." Wahai Ali, engkau dariku itu seperti kedudukan Nabi Harun dari Nabi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Iya. Tadinya anak kecil Ali bin Abi Thalib, tapi belajar. Terlihat dari anak-anak muda para sahabat. Dari kecil sudah punya pembawaan yang bagus. Iya. Dan ini harus terlihat pada generasi muda umat Islam. Dari kecil ada pembawaan yang baik. Terlihat bahwa dia adalah seorang anak yang terdidik. Anak yang belajar. Beda dengan anak-anak yang tidak belajar. Ya, harus beda antara dirinya dengan anak yang apa? Tidak belajar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali dilayani oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud waktu itu mengembala kambing orang atau sapi orang, apa namanya, unta orang. Kemudian Nabi dibawakan oleh Ibnu Mas'ud susu dari apa yang dia gembalakan. Maka dari tingkah laku Ibnu Mas'ud, Nabi sudah menilai, innaka lagulamun, innaka lagulaimun muallam. Sungguhnya kamu ini anak muda kecil yang sudah terpelajar, terdidik. Iya. Perhatikan dari semenjak apa? Kecilnya terdidik. Yaitu orang-orang yang baik seperti itu. Orang-orang yang mengukir sejarah dan menjadi panutan di tengah umat, itu terlihat pembawaan-pembawaan yang baik semenjak apa? Semenjak kecil. Iya. Harus ada yang dia jadikan sebagai pembawaannya, kebiasaannya, dari akhlaknya menunjukkan dia terpelajar. Iya. Demikian pula dari sahabat-sahabat yang muda, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang tergolong sangat muda umurnya. Iya. Tapi terlihat Abu Musa al-Ash'ari itu sudah pandai sekali membaca Al-Quran. Sampai dia pernah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Dan Nabi kagum mendengar bacaannya. Nabi berkata, "Laqad utiya hadza mizmaran Mimazamir Ari Daud. Sungguh orang ini yaitu Abu Musa Al-Asy'ari telah diberi sebuah seruling dari serulingnya keluarga Daud. Maksudnya indah sekali suaranya membaca Al-Quran. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, andai kata saya tahu engkau dengar bacaanku, lahabbartu laka tahbira, saya akan lebih percantik lagi bacaanku. Ternyata itu bacaan biasa-biasa saja, tapi sudah dipuji seperti itu oleh Nabi. Ya, begitu ciri melekat pada orang-orang generasi Musa, para sahabat radhiyallahu anhum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semenjak kecilnya, dan beliau waktu itu berumur 9 tahun, beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pelayan Nabi. Oleh ibunya memang dibawa Anas bin Malik kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, biarkan dia melayanimu. Ya, namanya ibu, ibu itu cintanya anaknya selalu sama dia, tiap hari bersamanya. Tapi ini untuk kebaikan anaknya. Iya. Ibunya rela anaknya melayani Nabi supaya dapat ilmu, terdidik, terpelajar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas pun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau waktu itu umurnya masih kecil ya, bukan. Beliau melayani Nabi sekitar 9 atau 10 tahun. Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak apa? Meriwayatkan hadis, lebih dari 2000 hadisnya. Bayangkan hadisnya yang dihafal berapa? Yang ada riwayatnya sampai ke kita Anas bin Malik, itu riwayatnya lebih dari 2000. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, siapa namanya? Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Anas bin Malik. Baru 4, lagi 3. Hah? Siapa? Abdullah bin Abbas, Jabir, 6. Satu lagi Abu Said Al-Khudri. Iya. Siapa yang bisa sebut sekaligus 7 orang? Jangan dibantu, 7 orang. Saya sebut secara berurut. Abu Hurairah, ini secara berurut yang paling banyaknya ke bawah. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Said, kemudian Jabir, kemudian Aisyah. Itu secara berurut. Kalau mau mudah hafal, terkumpul dalam 2 bait syair. Kata Suyuti rahimahullahu taala di dalam Alfiyahnya, wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Kalau hafal 2 bait syair ini gampang, ingat 7 orang, enggak ada yang lupa insyaallah. Kata As-Suyuti, sahabat yang paling banyak meriwayatkan athar Abu Hurairah, setelah itu Ibnu Umar, Anas, kemudian Al-Habru. Al-Habru maksudnya siapa? Ibnu Abbas. Wal-Habru kal-Khudri. Al-Khudri siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Wajabirun wa zaujatun Nabi. Ini 7. Abu Sa'id siapa namanya? Ada yang tahu nama Abu Sa'id Al-Khudri? Hah? Nama Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Sinan namanya. Nama Abu Sa'id Al-Khudri aja gak tahu, ini yang bicara-bicara di tengah. Ah, nama Bu Said siapa? Sa'd bin Malik bin Sinan, bagus. Ada tiga orang sahabat, semuanya namanya Sa'd bin Malik. Ini yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua Sa'd bin Malik, lebih dikenal dengan nama Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Malik juga ayahnya. Yang ketiga Sa'd bin Malik As-Sa'idi, anaknya lebih terkenal. Anaknya itu namanya Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad anaknya. Tiga orang sahabat, semuanya namanya Sa'd bin Malik. Iya. Perhatikan, kenapa nama-nama sahabat dihafal? Sebab kalau seorang cinta kepada sahabat, dia itu kenal dengan nama-nama sahabat. Diharapkan di sorga kelak dia dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Jelas ya? Makanya bagus orang menghafal nama-nama sahabat. Tapi kalau dia hafalnya nama pesepak bola, ya, hanya kenal nama pesepak bola saja. Kalau saya sebut nama sepak bola mungkin hafal semua. Hah? Baik. Jadi kenalnya nama para sahabat supaya apa? Seorang itu mendapat keutamaan. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya. Jadi itulah ilmu namanya. Orang belajar bertahap. Harus punya kebiasaan. Kalau dia terbiasa dengar ilmu, ada faedah dia hafal. Faedah ini sedikit demi sedikit dia jaring satu, besok tambah lagi satu, besok lagi tambah satu. Akhirnya nanti akan menjadi apa? Menjadi banyak. Ya. Ibarat air itu, ibarat bejana, bejana. Kalau menitis di bejana air setetes demi setetes memang lambat. Tapi lama kelamaan kalau dia sabar akan penuh bejana itu. Demikian pula ilmu. Iya. Ilmu itu seperti itu, diambil satu persatu. Hari ini dapat ilmu, ditulis, dihafalkan. Dapat lagi besok, ditulis, dihafalkan. Dapat lagi besok, ditulis, dihafalkan. Lama-kelamaan jadi apa? Jadi banyak. Iya. Jangan dianggap enteng yang sedikit-sedikit itu. Batu kerikil itu dari mana? Hah? Dari gunung. Dengan kerikil yang tumbuk-tumbuk batu, itulah yang menjadi apa? Menjadi gunung. Iya. Maka begitulah kalau seorang belajar. Makanya semenjak muda, dari usia di pada umur yang Allah berikan, digunakan sebaik mungkin untuk menghafal, belajar, memahami. Iya. Dan jadikan hidup itu kebiasaan cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu. Dari hal yang membantu, jadi hal yang membantu seorang muda belajar, pertama dia jadikan ilmu itu sebagai kebiasaannya. Ya. Jadi kebiasaan harian belajarnya. Bagaimana dia senang ilmu itu, dia membaca, menghafal, jadi kebiasaan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama membantu seorang cinta kepada ilmu, yang membantu seorang itu cinta kepada ilmu, ingin mempelajarinya, yang pertama apa? Dia jadikan ilmu sebagai apa? Kebiasaannya. Terus yang kedua yang membantunya untuk cinta kepada ilmu adalah dia mengenal dan mempelajari tentang keutamaan ilmu. Iya. Ilmu itu keutamaannya sangat banyak. Ratusan sisi keutamaan ilmu. Ilmu itu cahaya bagi seorang hamba. Ilmu itu sebab kemudahannya. Ilmu itu sebab dia dicintai oleh Allah. Ilmu itu kekuatannya. Ilmu itu lebih baik daripada dunia. Ya, seorang belajar punya ilmu itu sudah cukup. Dunia di bawah kakinya. Tidak perlu terlalu banyak dia apa? Memikirkan dunia. Kalau dia kenal ilmu. Dan ilmu itu kekuatan yang lebih kuat daripada kekuasaan raja-raja. Kekuasaan tangan. Iya. Dengan ilmu. Dan banyak lagi dari sisi kebaikan ilmu. Ya, kalau dia pelajari dari keutamaan ilmu, itu akan membuatnya apa? Cinta dengan ilmu. Membuatnya cinta dengan ilmu tersebut. Kemudian yang membantu seorang itu cinta kepada ilmu, dan ini sebab yang keberapa sudah? Yang ketiga adalah dia gemar mengamalkan ilmu itu. Iya. Memang usia muda seorang banyak dia beramal. Iya. Banyak dia apa namanya lebih diprioritaskan banyak menghafal. Banyak dia menghafal. Mendalami ilmu. Tapi jangan dia lupa beramal. Sesuai dengan kemampuannya. Yang ringan-ringan dia mulai laksanakan. Misalnya tiap kali selesai berwudu dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa itu namanya? Setelah berwudu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah setelah wudu namanya. Iya. Apa keutamanya? Ada yang ingat? Apa haditsnya? Man tawadda nahwa wudhu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kata Nabi, lalu dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat tidak dia bisikkan jiwanya dengan sesuatu. Apa maksudnya tidak dia bisikkan jiwanya dengan sesuatu? Maksudnya jiwanya itu kadang orang lagi sholat ada pikiran jiwanya begini, dia tidak ikuti, dia tetap khusyuk dalam sholat. Kalau dia lakukan itu akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ya. Maka sekarang dari semenjak awal, nah itu yang memudahkan seorang penuntut ilmu. Dia beramal dengan apa? Ilmunya. Jadi kalau dia beramal, rajin beramal dengan ilmu, itu sebab dia mudah nanti belajar. Iya. Kadang ada anak-anak didik yang berkata, saya untuk ujian ini kurang mampu memahami. Hafalan saya kurang lancar. Ini berat. Kenapa bisa berat? Ya mungkin sebabnya karena dirinya sendiri. Dia tidak membantunya dengan doa kepada Allah. Berharap kepadanya. Salah satu sebabnya dia beramal dengan ilmu. Kalau dia beramal satu saja, itu akan menjadi sebab terbukanya ilmu yang lain. Karena itu kata para ulama, man amila bima alim, man amila bima alim, allamahu Allahu ilma ma lam ya'lamhu. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan mengajarkan untuknya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ditambah ilmunya. Karena dia apa? Dia beramal. Iya. Karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil haditsi bil amal. Kami itu membantu diri kami untuk menghafal hadis dengan cara diamalkan. Jelas ya? Iya. Seperti misalnya sholat rawatib. Sholat rawatib berapa rakaat? Hah? Kalau Ummu Habibah berapa rakaat dia lakukan? Ummu Habibah. Ada yang ingat? Hah? 12 rakaat. Iya. 12 rakaat ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang salat 12 rakaat rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan untuknya rumah di mana? Di surga. Maka Ummu Habibah setelah dengarkan hadis ini, beliau berkata, hadis ini semenjak saya dengarkan tidak pernah saya tinggalkan. 12 rakaat. Iya. Jadi harus punya kebiasaan. Nah, ini kebiasaan. Di dalam membentuk kebiasaan itu kembali kepada diri. Jelas ya? Kembali kepada diri. Kalau dia biasanya senangnya tidur, tidur terus. Ya. Kalau misalnya setiap habis subuh maunya tidur, dia akan terbiasa tidur habis subuh. Tapi kalau ada orang yang biasanya habis subuh dia tidak tidur, dia mengaji atau kerja-kerjaan yang lain, maka walaupun dia tidak ada kerjaan di hari yang lain, dia tidak bisa tidur habis subuh. Karena sudah merupakan apa? Kebiasaan. Nah, itu bagus. Membentuk apa? Kebiasaan. Iya. Dan ini penting untuk orang-orang yang belajar. Kemudian dari hal yang membuat seorang itu cinta kepada ilmu, iya, yang membuat dia cinta kepada ilmu adalah seorang mengenal akan keutamaan orang-orang yang berilmu di sisi Allah. Luas sekali keutamaan orang yang berilmu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Bayangkan orang yang hafal Quran, dikatakan padanya pada hari kiamat, iya, ikra urattil warqi, baca, tartil, dan naiklah kamu. Suruh naik, kemudian dia berhenti di ayat yang biasanya dia tartil. Ya, sesuai dengan apa yang dia hafal, dia ketahui, disitulah akhir derajatnya pada hari kiamat. Dan itu yang memasukkannya di dalam apa? Di dalam kebaikan. Ya. Karena itu dari kekeliruan anak-anak didik di sekolahan meremehkan pelajarannya. Oh, ini kan pelajaran anak kelas 1. Saya sudah kelas 3. Iya, sudah lewat. Akhirnya dia lupa haditsnya. Dia lupakan apa? Haditsnya. Yang rugi siapa? Yang rugi dirinya sendiri. Padahal hadits itu mungkin di suatu hari akan bermanfaat bagi dirinya. Akan bermanfaat bagi dirinya di suatu hari. Ya, di antara kisah yang menakjubkan, ada, saya sebut di sini dua kisah, dua-duanya menakjubkan. Ya. Kisah yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di masa terjadi perseteruan antara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali ini Ali bin Abi Talib dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dari Hasan bin Ali ini yang mewarisi atau mendapat pelimpahan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu anhu juga dianggap memiliki hal yang sama di wilayah Syam. Maka ini dua kubu dari kaum muslimin sudah apa? Bertikai. Hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith radhiyallahu anhu, bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah pakai tamarbut, pakai tamarbutah. Abu Bakrah ta, kalau dibaca lengkap. Abu Bakrah namanya Nufay ibn al-Harith. Abu Bakrah mendatangi Al-Hasan bin Ali. Dia berkata, "Wahai Al-Hasan, saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan tentang engkau, dan engkau waktu itu masih kecil." Jadi anggap Al-Hasan waktu itu masih apa? Masih kecil di pangkuan Nabi. Nabi memangku Al-Hasan. Al-Hasan belum tahu apa-apa. Nabi berkata waktu itu, "Inna ibni hada sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguh ya anakku ini adalah pemimpin. Nanti dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin yang bertikai. Jadi dikabarkan bahwa Hasan ini nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum mukminin. Dan terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Ketika Al-Hasan mendengarkan hadis ini, langsung Al-Hasan tahu apa yang harus dia lakukan. Dia serahkan segala urusan kepada Muawiyah. Sehingga kaum muslimin bersatu di bawah pimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan lebih 30 tahun setelahnya, itu dikenal sebagai tahun persatuan. Coba menakjubkan. Gara-gara satu hadis yang dihafal oleh siapa? Hah? Oleh Abu Bakrah. Satu hadis beliau hafal. Waktu itu Al-Hasan masih kecil. Hadis ini bermanfaat kapan? Begitu Al-Hasan sudah besar. Kira-kira berapa belas tahun lewat? Hadis ini yang bermanfaat. Manfaatnya dia damaikan kaum muslimin. Sekian banyak darah, tidak terjadi pertumpahan darah, tertahan, jadi aman. Iya. Sekian banyak hal yang merugikan terelakkan, terhindarkan. Gara-gara apa? Satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakar. Ya, karena itu jangan meremehkan satu hadis. Iya. Jangan sudah hafal satu hadis, besoknya sudah lupa. Enggak seperti itu penuntut ilmu. Dia jaga hadisnya, dia pelihara. Jelas ya? Kisah yang kedua adalah seorang qadi. Qadi ini apa, dia seorang di yang tinggal di Mekah. Dia tinggal di Mekah. Iya. Jadi suatu hari dia berjalan, dia temukan sebuah kantong yang sudah terikat dengan ikatan. Dia temukan di jalan. Nah, ini penduduk Mekah. Di Mekah itu kalau ada barang temuan, itu tidak boleh dipungut, tidak boleh dimiliki, diambil kecuali bagi siapa ingin mengumumkannya. Maka oleh orang ini diambil kantong itu. Diperiksa ternyata isinya itu kalung yang sangat mahal nilainya. Sangat mahal nilainya. Maka dia umumkan siapa yang punya kantong ini. Maka datanglah orang mencarinya. Dia tanya, "Warna apa kantong kamu?" Nah, ini fikih ya, sebab kalau ada orang nemu sesuatu, dia tidak umumkan. "Saya ketemu dompet warnanya biru, isinya 100 ribu. Ya datanglah semua orang. "Ya itu dompet saya." Tapi dia bilang, saya ketemu dompet. Siapa yang merasa kehilangan datang. Begitu datang orang yang mengaku, tanya, "Dompetnya warna apa?" Tes. "Oh, warna merah." "Isinya berapa?" "100 ribu. "Oh ya benar, ambil saja." Itu benar. Kalau dia sudah umumkan semua, untuk apa lagi dia umumkan? Itu namanya setiap orang bisa datang apa? Mengambilnya. Maka orang ini datang, dia tanya, "Warna kantongnya apa?" Disebut. "Pengikatnya apa?" Disebut. Sudah, diberikan. Kata orang ini, "Enggak, kamu harus saya kasih upah, ini barang mahal. Kamu amanah sekali." "Enggak, enggak boleh saya mengambil apa-apa." Iya. dia tolak. Maka pulanglah orang ini ke negerinya. Dan si penduduk Mekah ini, qadhi Mekah ini, dia suatu hari berlayar. Di tengah perjalanan kena musibah perahunya. Dia terdampar di sebuah pulau. Terdampar di sebuah pulau. Iya. Begitu sampai di pulau tersebut, dia dapati orang-orang yang berada di pulau itu tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dia pun mengajari mereka Al-Quran. Senang sekali penduduk pulau itu. Mereka diajari Al-Quran, anak-anaknya diajari membaca Al-Quran. Ternyata mereka juga tidak bisa membaca dan menulis. Diajari juga membaca dan menulis oleh qadhi ini. Ya. Diajari membaca dan menulis. Gembira sekali penduduk pulau tersebut. Akhirnya mereka berkata, ini perhatikan ya, bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi orang di kondisi yang seperti itu. Jadi manapun dia berada, dia tidak perlu takut kalau dia punya ilmu. Dia bisa apa? Mengajar dan bermanfaat bagi orang. Dia akan disenangi dimanapun dia ada. Itulah bedanya orang yang belajar dengan tidak belajar. Andai kata dia tidak belajar, belum tentu dia akan disenangi orang. Tapi kalau dia belajar dan kelihatan akhlaknya pada dirinya, itu akan membuat orang-orang itu cinta kepadanya. Karena Allah cinta kepada ilmu, cinta kepada para penuntut ilmu, maka Allah akan buat yang di langit dan di bumi cinta kepadanya. Iya. Jelas ya? Maka akhirnya penduduk pulau itu berkata, "Oh, kami ingin menikahkan kamu. Ada anak perempuan di sini, dia punya harta. Kami ingin engkau menikahinya." Akhirnya dia pun menikah dengan anak perempuan itu. Iya. Dia menikah dengan anak perempuan tersebut. Begitu dia masuk menjumpai istrinya, dia dapatkan di leher istrinya kalung yang dulu dia ketemukan di Mekah. Kalung yang dulu dia ketemukan di mana? Di Mekah. Maka dia termenung saja melihat kalung itu. Ya. Sampai istrinya berkata, "Ah, ini ada masalah dengan suami saya." Ya. Dia pun melapor lagi ke orang, "Kenapa suami saya kerjanya melihat kalung saya aja?" Maka orang-orang pun tanya kepadanya, "Ada apa dengan kamu? Kenapa hanya lihat kalung saja?" Katanya, "Ini kalung dulu yang pernah saya ketemukan di Mekah." Dia cerita kejadiannya. Maka bertakbirlah penduduk pulau itu. Sampai semuanya bertakbir. Mereka bilang, ayah perempuan ini, ketika dia pulang dari Mekah, dia menceritakan kejadiannya. Dia berkata, "Sungguh saya telah menemukan orang yang paling amanah di atas muka bumi. Iya. Dan saya bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah orang itu suami untuk anakku." Perhatikan. Dan terjadi apa yang orang tuanya sudah meninggal. Sisa anaknya saya, ternyata orang itu sudah meninggal. Nah, itu dari pengaruh pembawaan yang baik. Dia punya amanah, punya akhlak yang baik, ada ilmu yang baik, itu selalu memberi kebaikan bagi orang. Beda kalau dia tidak belajar. Senangnya santai, pengangguran, bikin hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Memang enak main game terus, ya. Seminar untuk internet, ya. Habis waktu gak lama, berlalu 10 tahun 20 tahun baru dia menyesal, kenapa dulu gak belajar, kenapa dulu saya gak begini, tidak begini, ya. Penyesalan itu selalu datang kapan? Di belakang. Makanya tatkala Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, hendaknya dia syukuri nikmat tersebut. Harus pandai bersabar. Iya. Jadi laki-laki yang benar. Dan laki-laki seperti itu. Orang yang punya jiwa yang besar seperti itu. Dia bisa berdiri sendiri, dia bisa bersabar. Iya. Dan dia bisa untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kata seorang penyair, "Kun rajulan rijluhu fis sara wahammatu himmatihi fit suraya. Jadilah kamu laki-laki kakinya menapak di bumi. Kakinya menapak di mana? Di bumi. Sebab tidak ada yang bisa menapak di langit. Kakinya menapak di bumi. Cita-citanya yang di langit. Selalu punya cita-cita tinggi. Semangat yang kuat. Nah, itu baru orang-orang yang terpelajar. Iya. Maka siapa yang lulus untuk tahun ini, tuh hendaknya dia jaga dirinya dengan kebiasaan ilmu. Kemudian dia menyambung ke tempat-tempat menuntut ilmu yang baik, yang dengannya bermanfaat untuk dirinya, masyarakatnya, agama dan negerinya. Dan siapa yang masih melanjutkan apa namanya sekolahnya, hendaknya belajar dengan baik, menjadi orang-orang yang berprestasi. Paling tidak pelajaran yang dia pelajari dia pahami dengan benar, dia amalkan, maka dia akan berbahagia dengannya. Iya. Dan seorang anak kalau dia beramal dengan ilmunya, itu akan bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang tuanya. Bermanfaat untuk siapa? Orang tuanya. Iya. Jadi kalau dia giat menuntut ilmu, itu artinya dia cinta kepada orang tuanya, sehingga dia lebih semangat lagi belajarnya, banyak bersabar di dalam belajar. Ya wallahul musta'an. Baik, ini mungkin yang bisa sampaikan. Jamnya pada enggak kelihatan ya. Itu benar ya, jam 7 ya sekarang. Hah? Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.